আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া সাইয়্যাতি আ'মালিনা, মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউযলিল ফালা হাদিয়া লাহু। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tersurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa istiqomah beramal ibadah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah. Sebelumnya, ma'asyiral muslimin, kita sudah bacakan perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala bahwasanya menjenguk orang sakit itu adalah dianjurkan, disunnahkan, walau min ramadin, walaupun saudara kita itu hanya sakit mata misalnya, itu kita disunnahkan, dianjurkan menjenguknya. Wa ya'ummu biha al-aduwa was-sadiqa. Bahkan hal ini, yaitu perintah untuk menjenguk orang yang sakit itu, mencakup musuh ataupun kawan. Musuh di sini, kata para ulama, bukan pengertian musuh dalam akidah, tetapi bermusuhan di dalam perkara-perkara dunia. Khusumatun dunyawiyatun. Artinya khusumah, perselisihan kita dengan seseorang tidak menggugurkan hak dia, yaitu apabila dia sakit maka jenguklah, ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim dari muslim yang lainnya ada 5. Raddus salami, 1, menjawab salam. Yang kedua, iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Ittiba'ul janaizi, mengikuti jenazah, artinya mengantarkan jenazah. Yang keempat, ijabatud da'wati, mendatangi undangan. Dan yang kelima adalah tashmitul autis. Tashmitul autis, yaitu mendoakan orang yang bersin apabila dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita mengucapkan yarhamukallah. Yang ingin kita garis bawahi di sini adalah hak muslim dari muslim yang lain 5. Salah satunya adalah iyadatul marid, dan orang-orang yang terlibat persengketaan, perselisihan dengan kita, selama dia seorang muslim maka dia punya hak untuk dikunjungi saat dia sakit. Kita pun sudah bahas di pertemuan yang lalu, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, fa in kana zimmiyan, Apabila orang yang sakit itu adalah seorang yang zimmi, dia orang Yahudi, orang Nasrani, atau yang dihukumi dengan hukum yang sama dengan mereka, seperti orang Majusi, yang tinggal di negeri kaum muslimin, dia orang Ahlul Kitab, bukan orang Islam, tinggal di negeri kaum muslimin, mereka tunduk kepada kaum muslimin. Seandainya mereka sakit, apa hukumnya kita mengunjungi mereka? Ada orang Nasrani atau Yahudi dan yang lainnya sakit misalnya ya, sedangkan mereka dikategorikan adalah kafir zimmi. Ya, orang-orang ahlu zimmah atau kafir zimmi. Maka di sini Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, fa in iqtarana bihi qarabatun aw jiwarun nudibat iyadatuhu. Apabila ada kaitan, ada hubungan antara si muslim dengan orang zimmi tersebut, dengan orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin tersebut, ada hubungan, baik hubungan kekerabatan atau hubungan bertetangga, maka dalam kondisi tersebut menjenguknya saat sakit adalah mustahab, nudibat, mandub, ya. Fa in iqtaranat bihi qarabatun aw jiwarun nudibat iyadatuhu. Apabila antara si muslim dengan ahlu zimmah, dengan kafir zimmi, ada ikatan qarabah, kekerabatan, atau tetangga, maka dalam kondisi itu nudibat iyadatuhu. Disunahkan kita mengunjunginya, menjenguk saat dia sakit. Muncul pertanyaan, lalu bagaimana kalau antara kami, orang Islam, dengan orang itu, dengan kafir zimmi itu, tidak ada qarabah, tidak ada hubungan kekerabatan, bukan juga tetangga, tapi kita kenal misalnya. Apa hukumnya? Kata beliau, wa illa ubihat. Ya, wa illa ubihat. Kalau tidak ada hubungan qarabah, tidak ada juga hubungan jiwar atau tetangga, maka hukum asalnya adalah ubihat, diperbolehkan, yaitu ubihat iyadatuhu. Diperbolehkan kita menjenguk, ya, orang kafir zimmi tersebut apabila dia sakit. Profesor Dr. Mustafa Deep ketika mengomentari poin ini, beliau berkata, diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, diceritakan bahwa ada seorang ghulam, seorang pemuda, ya, anak-anak, ya, anak-anak yang biasa melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika anak ini sakit. Fa'atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam datang untuk menjenguknya. Faqa'ada inda ra'sihi, dan Nabi pun duduk di sisi kepala anak yang sakit tersebut. Faqal, maka Nabi berkata kepadanya, faqala lahu aslim. Masuk Islam, kata Nabi, masuk Islam. Fanazara ila abawaihi wa huwa indahu. Maka anak ini menatap wajah ayah dan ibunya. Ya, menatap wajah ayah dan ibunya. Faqala lahu. Maka ayah dan ibunya itu berkata, ati Abul Qasim. Taatilah Abul Qasim. Taatilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata kedua orang tua anak ini. Fa aslama. Ya, fa aslama. Maka anak ini pun masuk Islam. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Fa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Maka Nabi keluar dari rumah orang Yahudi ini sambil berkata, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Ya. Wa fi riwayatin, Alhamdulillahilladzi anqadhahu bi. segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini, ya, melalui wasilah diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jelas hukumnya, para pemirsa Niaga TV, ya, kaitan dengan orang kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang mereka tinggal di negeri kaum muslimin dan mereka hidup di bawah naungan kaum muslimin. Apabila mereka sakit dan antara kita dengan mereka ada hubungan qarabah, kekerabatan, atau tetangga, ya, dekat jarak rumah kita, maka nudibat, disunnahkan. Tapi jika tidak ada hubungan apapun, ubihat, yaitu mubah atau diperbolehkan. Lalu dikatakan wa yukrahu, dimakruhkan italatul qu'udi indahu, terlalu lama duduk di samping orang yang sakit, terlalu lama. Itu tidak boleh, makruh. Ya, karena barangkali dia mau istirahat, dia mau minum obat, dia masih lemah dan lain sebagainya. Oleh karenanya orang-orang yang mengunjungi orang yang sakit, hendaknya dia tidak berlama-lama, ya, ketika mengunjungi orang yang sakit. Wa tundabu ghibban, dan disunahkan dia mendatanginya jarang-jarang saja. Ya, illa liaqaribihi wa nahwihim mimman ya'nasu bihim aw yatabarraku bihi. Kecuali para pemirsa Niaga TV, kecuali apabila dia adalah kerabat orang yang sakit. Artinya mau dia berlama-lama karena dia kerabatnya, ya, atau dia adalah seseorang yang disenangi oleh orang yang sakit. Orang yang sakit itu senang kalau dia ada di sampingnya. Ya. Atau hendak mencari keberkahan. Misalnya yang mengunjungi yang sakit itu orang soleh, seorang alim. Maka orang yang sakit ini ingin berlama-lama dalam rangka mengharapkan doanya, keberkahan, dan lain sebagainya. Fafi kulli waktin, dalam kondisi-kondisi tersebut boleh datang di setiap waktu. Malam yunha, selama tidak dilarang. Ya, selama tidak dilarang. Fa in tama'a fi hayatihi da'alahu wansaraf. Apabila kita lihat orang yang sakit ini tama'a, dia masih memiliki harapan, keinginan yang besar untuk bisa sembuh lagi, maka kita doakan untuknya kebaikan, kemudian kita pulang. Wa illa raghabahu fi taubati wal wasiyati. Tetapi kalau kita lihat dia sudah putus asa, dia merasa ini tidak akan sembuh lagi, maka kita kasih semangat dia fit taubah, agar selalu berusaha bertobat kepada Allah dan menuliskan wasiat. Barangkali ada yang ingin Anda tulis-tulis, ya. Mudah-mudahan jadi kebaikan untuk keluarga, saudara, dan kaum muslimin. Kita kasih dia nasihat untuk tobat dan kita berikan dia nasihat untuk menulis wasiat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullahu taala dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasulullah idza ata maridan, apabila Nabi mendatangi orang yang sakit, au utiya bihi, atau didatangkan kepada Nabi orang yang sakit, maka Nabi berdoa, Allahumma azhibil ba'sa rabban nas, ishfi anta syafi, la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Ini doa yang dibaca oleh Nabi ketika beliau mengunjungi orang yang sakit atau didatangi oleh orang yang sakit. Adhibil ba'sa rabban nas, ishfi anta syafi, la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Para pemirsa negatif yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan di sini, wa in ra'ahu manzulan bihi atma'ahu fi rahmatillah. Apabila kita melihat kondisinya telah muncul alaimul maut, yaitu alamat-alamat kematian yang terlihat di wajahnya, wa annahu nazala bihi la mahala ta'ajilan, bahwasanya ini tidak bisa lagi, ya, ini sudah kondisi akhir, Kalau kita melihat ada orang yang berada di kondisi terakhir seperti itu, maka kita berikan dia semangat untuk mengharapkan rahmat Allah. Atma'ahu fi rahmatillah. Kita katakan bersabarlah wahai fulan, rahmat Allah itu luas, mudah-mudahan amal ibadahmu diterima oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya, diampuni dosa-dosanya. Itu kita kasih dia semangat. Ya. Wa wajjahahu ilal qiblati ala janbihil aiman. Dan kalau kita melihat ada orang yang kondisinya sudah berat, maka disunnahkan kita hadapkan wajahnya ke arah wajah kita arahkan begini wajahnya dan badannya ke arah kiblat. Otomatis tentunya dia di atas rusuk sebelah kanan. Ya, di atas rusuk sebelah kanan dengan posisi wajah dan seluruh tubuh ke arah kiblat. Dalilnya ma'asyiral muslimin apa yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, begitupun Al-Baihaqi, dari seorang sahabat, dikatakan yang bernama Al-Barra ibni Mi'rur, radiyallahu ta'ala'an, hina awso an yuwajjiha ilal qiblah lamma khtadar. Sahabat ini berwasiat, kalau nanti saya kondisi sakaratul maut, arahkan wajah saya ke arah kiblat. Artinya dia berbaring seperti ini, di atas rusuk sebelah kanan, dengan posisi wajah dan badan ke arah kiblat. Arahkan saya ke arah kiblat, kata sahabat ini. Faqala Rasulullah, mendengar wasiat itu Rasulullah berkata, asabal fitrah. Dia telah melakukan sesuatu yang sesuai dengan fitrahnya. Ya. Lalu dikatakan di sini, fa in ta'azzara fal aisaru. Kalau tidak mungkin di atas rusuk sebelah kanan, maka boleh juga di atas rusuk sebelah kiri, tapi usahakan menghadap kiblat. Fa in ta'azzara faqaffahu. Apabila tidak bisa di atas rusuk sebelah kanan, tidak juga di sebelah rusuk sebelah kiri, maka faqaffahu, kita rangkul. Kita rangkul. Bagaimana itu kita rangkul? Kita dudukkan badannya, ya. Badannya kita dudukkan, kemudian dia berbaling di dada kita. Ya, kalau dia tidak bisa di atas rusuk sebelah kanan, rusuk sebelah kiri, maka kita angkat sedikit, lalu kemudian kita arahkan kedua kakinya ke arah kiblat dan badannya pun mengarah ke arah kiblat. Ini pilihan yang ketiga. Walaqanahu qawla la ilaha illallah. Dalam kondisi itu sambil ditalkin dengan ucapan la ilaha illallah. Apa maksudnya ditalkin? Ay qalaha indahu bihaithu yasma'uha. Hendaknya kita mengucapkannya dekat dengan dia agar dia mendengar. Wa yaqulu laha bila ilhahin. Dan kita mengucapkan la ilaha illallah di samping orang yang sakaratul maut tanpa berteriak-teriak. Ai la yukthir min dzalika kai la yajjar. Dan kita jangan terlalu banyak-banyak apalagi berteriak, khawatir mengganggu dia. Fala allahu yatakallamu bima la yaliq. Jangan sampai nanti dia mengucapkan kalimat yang tidak pantas. Kita misalnya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan suara yang keras. Kita dekatkan ke telinga kita. Dia merasa terganggu. Jangan sampai dia mengucapkan kalimat yang tidak pantas. Misalnya berisik misalnya. Jangan sampai begitu. Karena orang yang dalam sakaratul maut, sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat Quran, dikatakan mereka itu dalam kondisi sedih. Dan mereka dalam kondisi takut. Oleh karenanya kita jangan malah membuat kebisingan. Tapi sekedar kita mengingatkan la ilaha illallah. Lalu kita lihat apakah mulutnya mengikuti atau tidak. Kita ucap lagi. La ilaha illallah. Kita lihat mulutnya mengikuti atau tidak. Kalau ternyata mulutnya sudah mengikuti, ya sudah biarkan dulu. Biarkan. Kita perhatikan. Kalau tiba-tiba mulutnya diam lagi, kita ingatkan lagi. Qul la ilaha illallah. Ya la ilaha illallah. Hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan di sini Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya telah meriwayatkan dari Abi Sa'id dan juga dari Muslim bin Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Keduanya berkata, Rasulullah bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talqinkan orang yang akan wafat di antara kalian dengan la ilaha illallah. Wala yaqul qul. Tidak perlu kita mengatakan kepada orang yang sakaratul maut itu qul qul, katakan, tidak, tidak perlu. Fa idza qalaha turika hatta yatakallama bighairiha. Apabila orang yang sakaratul maut itu telah mau mengikuti mengucapkan la ilaha illallah turik, ya udah kita tinggalkan, kita biarkan dia mengucapkan kalimat itu hatta yatakallama bighairiha, sampai dia mengucapkan kalimat yang lain. Kalau dari lisannya berubah, tadinya la ilaha illallah, lalu dia berubah memanggil-manggil nama orang-orang yang dia sayangi, baik itu ibunya, ayahnya atau siapapun, maka dalam kondisi itu kita ingatkan lagi. Ya, kita ingatkan lagi agar dia membaca la ilaha illallah. Dalam riwayat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Abu Daud, Imam Ahmad dalam kitab musnadnya meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Nabi yang bernama Muaz radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, maka pasti dia akan masuk surga. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, fa idza wa ayyakunal mulaqqinu ghaira muttahamin bi'irthin wa adawatin. Dan hendaknya yang mentalkin itu adalah bukan orang yang tertuduh bahwa dia ingin cepat-cepat dapat warisan. Muttaham. Ya. Orang yang terdakwa, jangan sampai dia apa namanya tersangkakan. Muttaham itu tersangka. Jangan sampai orang yang mentalkinkan itu adalah orang yang tersangka atau mungkin terdakwa bahwa dia ingin mendapatkan warisan. Wa adawatin, tidak boleh juga orang yang memiliki permusuhan, sengketa misalnya, dia mentalkin. Ya karena tadi bisa jadi fitnah. Oh, dia mentalkin supaya orang ini cepat mati misalnya, karena dia ada sengketa tanah atau sengketa rumah dan lain sebagainya, itu tidak dianjurkan. Lalu dikatakan, fa'idha mata, apabila seseorang itu dipastikan sudah meninggal, fa'idha mata, sudah dipastikan dia meninggal, nuliba nudibali arfaki maharimihi tagmiduhu washaddu lihyaihi watalyinu mafasali watalyinu mafasilihi wanaz'u thiyabihi. Apa artinya ini para pemirsa Niaga TV? Apabila sudah dipastikan seseorang itu meninggal, ada hal-hal pertama yang disunnahkan. Satu adalah taghmiduhu, melakukan taghmid. Apa itu taghmid? Kita tutup matanya seperti ini, taghmid. Karena kan setiap kali orang wafat itu matanya terbuka. Ya karena ketika ruh itu dicabut dari tubuh seseorang, matanya mengikutinya. Kata Nabi begitu dalam hadis, matanya mengikuti. Maka ketika kita pastikan sudah meninggal, matanya kita tutup, itu yang pertama. Kata para ulama, kenapa harus ditutup? Ya karena kalau nggak ditutup, dia akan terbuka terus. Dan ini pemandangan yang buruk. Tidak bagus dilihat. Oleh karenanya dalam Islam ditutup. Yang kedua. Yang kedua, para pemirsa Niaga TV adalah mengikat janggutnya. Kalau kita lihat penjelasan Profesor Dr. Mustafa Dib, bukan janggutnya artinya diikat seperti ini, bukan. Tetapi diikat dengan tali, ya tali apa saja, yaitu dari bagian kepala sampai ke bagian bawah dagu. Jadi setelah mata kita tagmid, kita ambil tali, biasanya kain putih itu ya di masyarakat, diikatlah bagian atas kepala sampai ke bagian mulut. Tujuannya apa? agar jangan sampai ketika dia nanti dikunjungi oleh manusia dalam kondisi mulutnya terbuka. Itu buruk, kondisi itu tidak bagus, dilihat pun tidak bagus. Oleh karenanya kita ikat mulutnya dari atas kepala sampai ke mulut, itu diikat. Ya, itu yang kedua. Watalyinu mafasilihi. Kemudian kita lembutkan pergelangan-pergelangannya. Jangan sampai dia kaku. Sebagian nas'alullah assalamah wal afiyah, kita memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagian ada setelah dia meninggal karena tidak ada yang menghaluskan persendian-persendiannya, maka dia posisinya meninggal, tangannya mungkin lagi diangkat, kakinya atau lagi diangkat atau lagi ditekuk misalnya. Ya, oleh karenanya ketika meninggal, selain matanya kita tutup, lalu setelah itu kita ikat antara kepala dengan mulut. Begitupun bagian persendinya kita haluskan, kita lembekkan. Bagaimana caranya? Dengan kita misalnya kalau dia wafat dalam kondisi lututnya ditekuk, maka kita luruskan pelan-pelan, ya, kita luruskan pelan-pelan. Ya, tangannya misalnya ketika wafat mengangkat atau menyamping atau ke belakang, kita luruskan, kita tempatkan seperti dia orang yang sedang sholat misalnya. Itu disunnahkan melakukan hal tersebut. Ya, hikmahnya kata para ulama, ya, hatta la yabqa famuhu maftuhan fayak. Kalau kaitan dengan mata, kalau terbuka jelek, mulut pun jelek. Kalau kaitan dengan menghaluskan atau melembutkan persendian-persendian, itu agar lebih mudah dimandikan, lebih mudah dibawa, lebih mudah dikafani. Tapi kalau apa, tangannya ngangkat ke atas, kakinya melipat, sulit dimandikan, sulit pula dikafani. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah matanya ditutup, kepalanya sampai ke mulut diikat, persendiannya dihaluskan, dilembutkan. Setelah itu adalah yasturu bi thawbin khafifin. Si jenazah itu kita tutup dengan kain. Mohon maaf tadi ada yang ketinggalan satu poin. Pertama kan matanya ditutup. Yang kedua dari kepala sampai mulut diikat oleh tali. Yang ketiga menghaluskan persendian. Yang keempat melepas pakaian. Pakaiannya kita lepas semua. Yang kelima adalah menutupnya dengan kain. Jadi jangan dibiarkan orang meninggal terbuka, tutup dengan kain. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah bersabda, ya, anna Rasulullah hina tufiya sujjiya bi burdi habarah. Bahwa ketika Nabi wafat, kata Ibunda Aisyah, itu jasadnya ditutup menggunakan apa? Burdah, menggunakan burut. Burut itu artinya adalah pakaian. Ya. Wa yaj'al 'ala batnihi syai'un saqilun. Dan boleh juga diletakkan di atas perutnya sesuatu yang sakil. Sakil itu berat, supaya perutnya tidak apa namanya? Bengkak. Ya, supaya perutnya tidak bengkak dan tidak menjadi fitnah untuk manusia. Ini barangkali para pemirsa Niaga TV beberapa poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji

kata para ulama, gambar itu terbagi menjadi dua ya. Ada gambar yang sifatnya lukisan, ya lukisan, lukisan itu artinya memang tangan manusia melukis, ya. Maka itu telah datang hadis-hadis yang banyak terkait dengan ancaman terhadap orang-orang yang melukis makhluk yang bernyawa, melukis misalnya manusia atau hewan yang bernyawa, itu ada hadis yang melarang dan mengancam. Ya, dalam hadis dikatakan sesungguhnya orang yang paling asyad azaban yaumal qiyamah al-musawwirin adalah orang-orang yang suka melukis, ya melukis makhluk yang bernyawa. Akan dikatakan kepadanya kelak pada hari kiamat, tiupkanlah ruh kepada apa namanya makhluk yang kalian ciptakan tersebut. Ini kalau berbentuk lukisan, rasem, pakai apa, pakai pensil, pakai alat-alat lukis, itu para ulama mengatakan tidak diperbolehkan ya, berdasarkan hadis-hadis yang banyak. Yang kedua, kalau berupa fotografi, yaitu seperti saya, ibu lihat sedang menyampaikan kajian di Niaga TV. Itu kan bisa kita faus ya, jadi kita berhentikan. Misalnya di ibu pencet tombol berhenti, itu berhenti. Yang tadinya saya berbicara seperti ini berhenti. Lalu ibu cetak misalnya ya. Itu para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan tersebut. Sebagian ulama ada yang mengkategorikan hasil dari kamera itu disamakan dengan hasil lukisan. Ini pendapat sebagian ulama. Adapun pendapat sebagian ulama yang lain, dan ini pendapat yang kuat insya Allah, bahwasanya kalau fotografi itu tidak masuk ke dalam larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang dalam fotografi itu seperti tadi, menggunakan handphone atau menggunakan kamera dan alat-alat yang lainnya, itu 100% tidak ada perubahan sama sekali. Artinya apa yang Allah ciptakan, ya kita rekam, kemudian kita cetak di kertas. Itu tidak masuk ke dalam kategori lukisan. Tidak ada bentuk menandingi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karenanya kata para ulama tidak masalah. Ya, tidak masalah. Adapun masalah tadi, taplak meja, ada gambar kupu-kupu, dilihat kalau gambarnya sempurna, jelas bentuknya, seperti gambar kupu-kupu, wajahnya jelas, semuanya, matanya, mulutnya jelas, maka Allah alam bisawab ya, itu nanti dilihat apakah itu fotografi atau memang karya tangan yang dicetak, ya, yang pasti nanti ada membuat, ada memajang, itu dua hal yang berbeda, ada membuat, ada memajang. Kalau memajang gambar yang bernyawa, itu ada hadis yang lain. Hadis misalnya bahwa Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya malaikat itu tidak masuk ya ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk yang bernyawa. Pernah satu ketika di rumah Nabi ada gambar, ya kemudian Nabi meminta Aisyah untuk apa? Melepaskan gambar atau menghilangkan gambar tersebut. Allah alam bissawab. Ada Pak Ali di Sumatera Selatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Di tempat kami ini biasa. Kalau ada seorang kiai atau yang dia disebut ulama, itu kalau meninggal, orang-orang itu ada perpis sisa air mandinya itu bau kok. Ah, katanya mengambil bekasnya. Satu. Yang kedua, yang masyarakat kamar kan di bau kok. Yang monten terangnya, kalau gambar yang ada di sebuahnya Allah menitip orang-orang yang bernyawa, yang menggambar yang bernyawa, Allah menuntut untuk memberikan rohnya. Itu arti apa Quran, Pak Ustaz? Bagaimana diulang Bapak, Allah memerintahkan untuk apa? Allah menuntut untuk memberi nyawa Itu hadis. Orang yang itu menggambar hadis. Makhluk bernyawa. Itu hadis Bapak, hadis Nabi. Baik. Makasih Pak Ustaz. Baik Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua tadi, pertanyaan yang pertama ya, pertanyaan kedua sudah kita jawab. Pertanyaan yang pertama adalah hukum bertabarruk mencari keberkahan dari bekas mandi orang-orang soleh. Misalnya ada kiai atau ulama wafat kemudian dimandikan di lingkungan beliau, airnya diperebutkan, itu boleh atau tidak boleh? Allah alam bisawab ya, kata para ulama tidak diperbolehkan ya. Itu menjadi sesuatu yang khusus hanya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka bertabaruk dengan athar an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan bekas-bekas peninggalan Nabi, baik berupa pakaian yang pernah beliau pakai atau benda-benda yang pernah beliau gunakan atau keringat atau bahkan dahulu mohon maaf ludah dan lain sebagainya, rambut. Itu mereka bertabaruk dengan hal-hal tersebut. Tetapi ini menjadi kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah beliau ya, ketika ada ulama ya, kita bertabaruk kepada mereka dengan memuliakan mereka. Kita bertabaruk kepada mereka dengan mengambil ilmu mereka. Kita bertabaruk kepada mereka dengan mendukung dakwah dan perjuangan mereka. Adapun secara fisik ya, tidak ada yang berkah kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan dahulu kita melihat dalam sejarah apa yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi, tidak mereka lakukan kepada Abu Bakar As-Siddiq, tidak pula dilakukan kepada Umar bin Khattab, tidak pula kita mendengar orang berebut sisa air dari Ali bin Abi Thalib atau para sahabat yang lainnya. Ya begitupun para imam-imam yang lain, tidak pernah kita dengar bahwa hal itu terjadi pada diri mereka. Tapi pada diri Nabi betul. Ya pada diri Nabi betul. Apa-apa yang merupakan peninggalan Nabi itu memiliki apa keberkahan. Dan begitulah Allah memuliakan dan mengangkat derajat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain beliau, wallahu alam bisawab, tidak ada. Ya keberkahannya adalah dengan mendoakan mereka, dengan mengambil ilmu mereka ya, dan lain sebagainya. Adapun berkah dalam arti fisik itu hanya dimiliki oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah alam bisawab. Seorang suami membeli rumah tapi hanya bisa mencicil selama 4 tahun. Sedangkan cicilan selama 10 tahun sisanya keluarga istri yang melunasi. Terus hidup berumah tangga sudah 24 tahun, tapi hanya memberi nafkah selama 6 tahun. Biaya-biaya rumah tangga istri yang menanggung, apakah rumah tersebut termasuk menjadi warisan? Artinya kalau suami meninggal ya, tentunya dibagi saja ya. Itu tidak total milik suami. Ya, bisa dinilaikan misalnya total cicilan 16 berapa tadi? Total cicilan taruhlah dan suami hanya 4 tahun, lalu istri 10 tahun, taruhlah total cicilan 15 tahun. Kalau total cicilan 15 tahun, suami taruhlah hanya 5 tahun, misalnya kita bulatkan ya, lalu istri 10 tahun, berarti kan itu dibagi 3 sebenarnya nilainya. Nilainya dibagi 3. Ya, kalau nilai rumah itu misalnya 1 miliar, misal ya, maka sahamnya si suami hanya di situ 1 miliar dibagi 3, hanya sekitar 330 sekian juta ya. Itu sahamnya suami. Selebihnya ya memang itu istri yang membayar ya, istri. Catatannya ada jelas, maka itu harta istri. Ya. Kalaupun ada peninggalan di situ hanya yang 300 sekian itu. Yang memang benar itu harta milik suami. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Begini Ustaz, mau tanya masalah aurat dalam sholat. Suatu hari saya sholat berjamaah, pas di depan itu ya jamaah yang kelihatan apa namanya itu dia memakai pakaian yang awas ya. Jadi pas begitu sujud kelihatan itu auratnya tad. Iya. Kelihatan lubangnya dalamnya begitu. Celana dalamnya nah, terlihat. Iya iya. Nah setelah itu ya saya nggak ngasih tahu. Jadi bagaimana hukumnya tad? Apakah berdosa kita sudah tahu begitu lantas kita nggak ngasih tahu dikarenakan ya khawatirlah segan bagaimana gitu tad? Merasa bagaimana? Merasa tidak enak. Iya iya betul betul. Baik itu saja Bapak. Ya. Baik. Tentunya satrul aurah adalah satu syarat diterimanya salat ya berdasarkan hadis la yaqbalullahu salatu la yaqbalullahu salatal haidi illa bi khimarin, tidak akan diterima salat wanita yang sudah haid, sudah balig, sudah besar kecuali bi khimarin, kecuali dengan menggunakan khimar, dia menutup kepalanya. Ayat ini hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama ya bahwasanya satrul aurah syartun min syuruti sihhati salat. Syarat di antara syarat-syarat sahnya salat. Oleh karenanya kalau ada orang yang salat dalam kondisi maksyufatul aurah, auratnya terlihat tersingkap, maka ya salatnya tidak sah. Ya salatnya tidak sah. Lalu bagaimana dengan kita? Ya kita yang ada di belakangnya, ya kewajiban kita menasehati. Ya, dan terkadang inilah kadang yang harus sama-sama kita perbaiki dari diri kita. Seringkali kita merasa tidak enak. Ya padahal kalau kita menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, ini orang menerima. Hanya saja kita ditakut-takuti oleh setan, ya. Padahal Allah berkata fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada setan, takutlah kepadaku jika kamu adalah benar-benar beriman. Harusnya kita belajar sama-sama Pak ya, kita belajar sama-sama membina diri kita agar kedepannya kita ya tidak mengikuti bisikan-bisikan setan. Kadang setan membisikkan, padahal Nabi berkata bahwa orang yang diam di atas kebatilan itu syaitanul akhras, setan yang bisu. Ya tidak boleh seperti itu ya. Tapi kita sama-sama terus menerus hari demi hari kita perbaiki diri kita. Kita perbaiki apa namanya amal-amal kita ya kedepannya ya kalau kita melihat yang seperti itu kita berusaha menegur dengan cara yang baik. Kita katakan saudaraku barakallahu fik, mudah-mudahan Allah memberkahimu tadi ketika engkau sholat aurat duburmu itu terbuka terlihat, itu tidak sah sholatmu, engkau harus mengulang sholat. Harusnya seperti itu. Kalau tidak ya kita berdosa ya, berdoa padahal kita mampu, kecuali kalau tidak mampu, ini kita mampu ya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Saya mau bertanya Ustaz. Baik. Suaranya dikeraskan Bapak. Saya punya orang tua. Bagaimana? Saya ingin merenduan. Tidak terdengar jelas, mohon maaf Bapak. Halo? Iya, silahkan. Saya ingin merenduan. Baik, Bapak punya orang tua langsung. Nah, keluar satu rumah sama menantu. Lalu langsung saja Bapak, langsung saja pertanyaannya. Jangan dipotong-potong. Kita satu rumah sama menantu. Menantu sering. Mohon maaf saya tidak bisa mendengar dengan baik. Sering enggak cocok sama orang itu ya. Bagaimana sih Pak? Baik. Apa yang saya harus lakukan sebagai anak ada orang tua. Baik. Apa yang harus dilakukan? Karena orang tua lagi tinggal satu rumah. Karena orang tua kenapa? satu rumah. Iya, itu saja. Iya, kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi, ini yang tadi saya harusnya bertanya ya, apakah orang tuanya adalah orang tua laki ya, orang tua suami ataukah orang tua perempuan? Ya, tentunya kalau kondisi yang pertama, seandainya orang tuanya adalah orang tua dari si suami ya, orang tua dari suaminya, tentunya ya seorang suami memang punya kewajiban untuk birrul walidain. Ya, birrul walidain artinya adalah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tentunya salah satu bentuk birrul walidain apabila orang tua kita berada dalam kondisi yang sulit, misalnya ya mereka apa namanya tidak ada tempat tinggal, ya dari sisi ekonomi mereka mungkin sulit dan lain sebagainya, ya tentunya kita sebagai anak laki-laki yang memiliki kewajiban untuk menjadi apa namanya penanggung, ya menanggung nafkah mereka, mengurus mereka di masa tua, berbuat baik kepada mereka, dan tentunya sebagai seorang suami harus memberikan pemahaman, memberikan pengertian kepada istri tentang kewajiban birrul walidain dan lain sebagainya. Ini kalau kondisinya orang tua yang tinggal bersama kita adalah orang tua dari pihak suami. Tetapi kalau sebaliknya yang tinggal bersama kita adalah orang tua dari istri atau biasa disebut dengan istilahnya mertua ya, tinggal bersama di rumah anaknya, dia punya anak perempuan sudah menikah lalu dia tinggal di rumah tersebut misalnya ya. Allah alam bisawab ya, tentunya ini bagian dari kewajiban kita untuk bersikap baik kepada istri, bersifat ma'ruf kepada istri. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Istri kita, kita pergauli dengan cara yang baik. Artinya kalau memang ada kondisi darurat di mana orang tuanya misalnya tidak memiliki tempat tinggal atau kesusahan ekonomi atau dia sakit perlu dibantu ya, hendaknya suami memberikan izin kepada orang tuanya untuk tinggal sementara waktu misalnya di rumah mereka. Ya. Dan yang sering cekcok barangkali yang sebaliknya ya. Apa namanya? Apabila orang tua si suami tinggal bersamanya sama istrinya, itu yang sering biasanya ya, yang sering terjadi apa konflik. Ini terjadi umumnya karena tadi tidak memahami urutan-urutan hak-hak, ada kewajiban. Dan hak-hak kewajiban itu pun sebenarnya tidak satu tingkatan, tidak satu level. Tetapi ada urutan yang harus kita jalani dengan sebaik-baiknya. Nah, memberikan pemahaman seperti ini kepada istri, kepada keluarga menjadi sangat penting menurut saya. Ya, artinya harus diberikan pemahaman, harus diberikan pengertian kepada istri misalnya ya, bahwasanya saya sebagai seorang anak, ya, dan di sisi yang lain saya sebagai seorang suami. Saya adalah seorang anak dari seorang ibu, tetapi saya pun adalah seorang suami. Apa yang menjadi kewajiban saya atas Anda wahai istri, ya saya berikan semampu saya ya, saya tunaikan kewajiban nafkah dan lain sebagainya, tetapi di waktu yang sama saya juga punya kewajiban kepada ibu saya. Karena ibu saya itu adalah wanita yang harus paling saya muliakan dalam kehidupan ini. Dia levelnya level pertama. Oleh karenanya saya minta kepada Anda sebagai istri saya yang baik misalnya, agar Anda bersikap baik juga kepada ibu ya, bersabar dengan apa namanya mungkin bersabar dengan kekurangannya ya, berusaha bermuamalah dengan cara yang baik dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ya, usaha seorang istri di dalam membahagiakan mertuanya itu menjadi bentuk bakti dia kepada suaminya. Ya, menjadi bentuk bakti, dan mudah-mudahan dengan baktinya kepada ibu mertuanya itu akan menjadi apa namanya wasilah dia mendapatkan keridhaan suami. Ya, ketika suaminya sudah ridho, tentunya dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya perempuan, sarjana ekonomi. Dia bekerja di sebuah pondok pesantren sebagai admin. Ponpes menggaji anak saya jauh sekali dari gaji ikhwan. Padahal anak saya yang mengajarkan semua pembukuan ponpes. Akhirnya dalam satu bulan gaji anak tidak memenuhi kebutuhan di perantauan. Apakah benar dalam Islam seorang perempuan gajinya harus di bawah laki-laki? Tidak benar, tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan dalam agama gaji perempuan lebih kecil dari gaji laki-laki. Ya, proporsional. Semuanya diukur dengan apa namanya dedikasi dia, lalu dipertimbangkan latar belakang pendidikan dia. Ya, kita diperintahkan untuk adil. Ya, salah satu bentuk adil itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dan tidak ada ketentuan hukum dalam agama bahwa gaji wanita itu setengah dari gaji laki-laki. Tidak ada itu. Tidak ada ketentuan seperti itu. Ya, bagi laki-laki, bagi perempuan, apa yang didapatkan oleh laki-laki? Ya, sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan dedikasi dia sebagai seorang pekerja, sesuai dengan pengabdian dia, belum lagi ditunjang oleh apa namanya, ditunjang oleh apa latar belakang pendidikan dia, ya seharusnya dia diberikan apresiasi sesuai dengan haknya. Ya, tidak boleh kita menzolimi, mengurangi hak perempuan atas dasar apa gendernya, atas dasar oh dia perempuan, maka haknya setengah dari laki-laki. Tidak ada, dari mana hukum yang begitu? Ada, tapi dalam kasus yang lain, yaitu dalam kasus warisan. Lidzakari mithlu hazzil unthayain. Laki-laki itu mendapatkan setengah dari perempuan. Ya, para ulama menjelaskan kenapa perempuan setengah dari laki-laki dalam masalah warisan. Iya, karena tanggungan berat laki-laki itu besar. Laki-laki memiliki tanggungan yang lebih besar. Misalnya bahwa laki-laki itu memiliki kewajiban atas dirinya, sedangkan wanita ditanggung oleh walinya. Lalu laki-laki itu dia harus melamar seorang wanita, dia bayar mahar, dia bikin walimah dan lain sebagainya. Setelah itu seorang laki-laki setelah dia menikah, dia harus membayar nafkah sepanjang hidup. Sepanjang mereka bersama, dari mulai makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian ditanggung oleh laki-laki. Adapun perempuan sebaliknya. Ya, perempuan ditanggung oleh wali. Kalau nanti datang laki-laki yang ingin meminangnya, dia mendapatkan mahar dari pernikahan itu. Setelah dia mendapatkan mahar, dia pun mendapatkan jaminan sosial. Ya, jaminan nafkah seumur hidup, baik makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggal, ini luar biasa. Yang didapatkan oleh wanita luar biasa. Oleh karenanya dalam pembagian waris kata para ulama, itu dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam kasus itu, walaupun dalam beberapa kasus, wanita bisa lebih bisa dapat banyak. Ya, misalnya kalau anaknya wanita satu, maka dia dapat setengah dari peninggalan waris. Kalau anaknya lebih dari satu, maka dapat 2/3 dari peninggalan waris. 2/3 besar. Ya, 2/3. Ya, kalau lebih dari 1/2 dia dapat. Besar sekali. Ya, oleh karenanya itu tidak bisa dijadikan dasar untuk penentuan gaji. Penentuan gaji bukan seperti itu, ya. Oleh karenanya ada baiknya sebelum kita bekerja, ya, akadnya harus jelas dulu, ya, berapa jam kerjanya, berapa lama, berapa gajinya dan lain sebagainya. Allah alam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Mohon penjelasan, apakah boleh mengubah bin anak dari suaminya yang pertama menjadi bin ayahnya yang baru? Dan anak tersebut mengetahuinya karena sudah besar. Tidak boleh, kok tidak boleh? Ya, ada ayatnya di dalam Quran, ya, surat apa itu? Al-Ahzab, ya. Allah tabaraka ta'ala berfirman, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Itu ada di surat Al-Ahzab ayat yang 5. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka anak itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Ya, jadi tidak dinisbatkan kepada yang lain. Ya, dulu ada anak angkat Nabi namanya Zaid ibn al-Harithah. Tadinya dipanggil Zaid ibn Muhammad. Tapi setelah ayat ini turun, maka tidak lagi dibolehkan menisbatkan seseorang kepada yang bukan orang tuanya. Allah Alam Bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terhadap orang yang sakaratul maut, kita ajarkan kata Allah, Allah, Allah. Sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi. Ya, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Dan beliau memerintahkan dalam hadisnya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan dengan la ilaha illallah, bukan semata-mata dengan lafaz Allah. Allah Allah besar. Tentang melemaskan persendian jenazah, bagaimana kalau kakinya menekuk karena sakit sudah terlalu lama, sehingga kalau luruskan takutnya terasa sakit. Allah Alam Bissawab ya, tentunya orang yang meninggal itu tidak lagi merasa sakit ya. Selama itu tidak masuk kategori menghinakan, tidak masalah. Ya. Selama itu tidak masuk kategori menghinakan atau melukai, itu tidak masalah ya. Kecuali kalau sampai kita mematahkan tulangnya, mematahkan itu yang harusnya ke sini, kita patahkan ke sebelah sana. Itu tidak boleh. Rasulullah bersabda, kasrul izamil mayyit ka kasrihi hayy. Ya, mematahkan tulang orang yang sudah wafat seperti mematahkannya saat dia masih hidup. Oleh karenanya, wajib kita memberikan ihtiram, memberikan kemuliaan. Kalau dia kena sakit, sudah lama enggak bisa ditekuk, ya kita tekuk berlahan-lahan sehingga lebih mudah nanti dikafani, lebih mudah dimandikan, saya rasa enggak ada masalah. Allah Alam Bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau setiap kali kita selesai berbuat kesalahan, kita baru menyadari itu dan kita sangat menyesal dan ingin memperbaiki kesalahan tersebut. Kalau belum selesai masalah tersebut, hati merasa tidak tenang. Apakah itu terlalu berlebihan dalam menghadapi satu masalah? Atau bagaimana caranya untuk mengatasi ini biar kita menjadi tenang? Ini kayaknya bercampur pertanyaannya. Bagaimana setiap kali selesai berbuat kesalahan? Itu satu, berbuat kesalahan. Kita baru menyadari itu salah. Dan kita sangat menyesal dan ingin memperbaiki kesalahan tersebut. Kalau belum selesai, masih tersebut hati merasa tidak tenang. Apakah tidak terlalu berlebihan menghadapi satu masalah? Iya, maksudnya mungkin melakukan kesalahan lalu ingin memperbaiki kesalahan tersebut. Kesalahannya belum selesai, itu menghantui, menjadi sesuatu yang apa namanya, menjadi sesuatu yang menghantui, ya. Oh, maka Allah Alam Bissawab ya, kalau memang itu kaitannya dengan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, ya kaitannya dengan hak-hak manusia yang belum kita tunaikan, maka tidak masalah. Kita menjaga rasa apa namanya, rasa bahwa ini kewajiban yang harus saya selesaikan, agar ini tidak menjadi beban saya, pada titik itu gak ada masalah. Ya walaupun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Allah tidak membebani seseorang apa namanya melebihi apa yang dia mampu. Dia berusaha memperbaiki dirinya sesuai dengan kemampuan dia yang paling maksimal. Ya, dan keinginan untuk memperbaiki diri ketika salah tentunya ini satu akhlak yang sangat mulia. Ya. Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an ya berkata watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang mukmin agar kalian beruntung. Ya, dan di antara bentuk kesungguhan dalam bertobat adalah kita mengganti amal-amal yang buruk dengan amal-amal yang baik. Ya, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan keburukan. Di hadis Nabi berkata, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamuhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu menghapuskan keburukan. Allah Alam Bissawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Banyak sekali pesan singkat yang masuk di pagi hari ini. Tetapi mohon maaf karena waktu yang terbatas kami tidak bisa membacakan seluruhnya. Insya Allah kita bacakan di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita semua keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.